rasa ku hampa tanpamu. I'm crazy, crazy tanpa dirimu. Segalanya bagi diriku, dan dirimu selamanya di hati. Cinta kau luluhkan hati ini. Rindu, di manakah dirimu? Crazy, ku rasa ku hampa tanpamu. I'm crazy, cintaku. I'm crazy tanpamu. And I'm crazy karena I'm crazy.